yang bacaannya lirih, seperti sholat duhur, sholat asar. Wajib alaihi al-fatihah, maka wajib bagi makmum untuk membaca al-fatihah. Wastuhibba lahu surah, dan disunnahkan baginya untuk membaca surat. Wa in kanat jahriyatan, kemudian kata beliau, apabila salatnya adalah salat yang jahriyah, yang bacaannya dijaharkan, dikeraskan, seperti salat maghrib, salat isya dan salat subuh, maka kata beliau, fa in kana yasma'u qira'atal imam, apabila dia mendengar bacaan imam, kurihalahu qira'atu surah, maka dibenci atau makruh baginya membaca surat apabila dia mendengar bacaan imam. Maka makruh, dibenci bagi makmum untuk membaca surat. Nah, ini pembahasan pertama. Makmum jika sholatnya sholat sirriyah, kata beliau, maka wajib membaca al-fatihah dan disunnahkan membaca surat. Kalau sholatnya sholat jahriyah dan dia mendengar bacaan imam, maka makruh, dibenci bagi dia membaca surat, suratan dari Al-Quran. Bagaimana dengan al-fatihahnya dalam sholat-sholat jahriyah? Apakah makmum membaca al-fatihah dalam sholat jahriyah? Dibahas di sini. Wa fi wujubil fatihati kaulan, pada hukum wajibnya membaca al-fatihah pada sholat-sholat jahriyah, ada dua pendapat. Ada dua pendapat. As-sahuhuma tajibu, yang paling sahihnya dari kedua pendapat tersebut adalah pendapat yang menyatakan wajib. Wajib bagi makmum membaca al-fatihah walaupun dalam sholat jahriyah. Wasani la tajib, dan pendapat kedua menyatakan la tajib, tidak wajib kalau dalam sholat jahriyah. Wa in kana la yasma'ul qira'ah, kemudian apabila dia tidak membaca, tidak mendengar qira'ah, tidak mendengar bacaan imam, fasahih wujubul fatihah, maka yang sahih, kata beliau, adalah wajibnya membaca al-fatihah. Wastihbabu surah, dan juga disunnahkan membaca surat kalau tidak mendengar bacaan imam. Misalkan masjidnya besar, jamaah banyak, tidak ada pengeras suara, yang paling belakang tidak bisa dengar. Maka wajib bagi dia membaca al-fatihah dan disunnahkan membaca surat, walaupun dia adalah makmum. Wakila, ada yang mengatakan la tajibul fatihah, tidak wajib baca al-fatihah. Ada yang berpendapat tidak wajib baca al-fatihah. Sebagaimana ini pendapatnya Al-Imam Abu Hanifah. Wakila tajib, ada juga yang berpendapat wajib, wala tustahabu surah, tetapi tidak disunahkan membaca surat. Wajib al-fatihah, tapi tidak disunahkan membaca surat. Nah, karena dia makmum. Wallahu a'lam. Nah, ini beliau membahas secara ringkas sekali. Nah, baik, kita ulangi. Intinya, bagi makmum, kata beliau, dalam sholat sirriyah dia wajib membaca al-fatihah dan disunahkan membaca surat. Dalam sholat jahriyah dia tidak, dia makruh atau dibenci membaca surat. dalam sholat jahriyah. Bagaimana dalam baca Al-Fatihah? Ada perselisihan. Nah, apakah makmum membaca Al-Fatihah pada sholat jahriyah? Beliau mengatakan ada dua pendapat. Ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan tidak wajib. Yang paling sahih kata beliau adalah pendapat wajib. Wajib membaca Al-Fatihah dalam sholat jahriyah. Dan kalau makmum tidak mendengar bacaan imam, ya, maka bukan hanya wajib membaca Al-Fatihah, tetapi juga disunnahkan membaca surat. Ada khulasatul masalah, ya. Nah, ringkasan dari masalah ini tentang membaca Al-Fatihah bagi makmum, ya. Apakah makmum membaca Al-Fatihah di dalam sholat berjamaah, ya, ataukah tidak membaca Al-Fatihah? Nah. Baik. Para ulama berselisih dalam masalah ini menjadi beberapa pendapat. Sebagian berpendapat makmum itu, ya, tidak perlu membaca Al-Fatihah baik pada sholat sirriyah atau dalam sholat jahriyah. Nah, kedua-duanya. Nah, ini pendapatnya Al-Imam Abu Hanifah, ya, dari kalangan madhab Hanafi. Mereka berpendapat makmum tidak perlu membaca Al-Fatihah pada sholat sirriyah atau jahriyah. Mereka berdalil dengan hadis man kana lahu imam fa qiraatul imam lahu qiraah. Barang siapa yang memiliki imam, yaitu dia sholat berjamaah, maka bacaan imam adalah bacaan bagi dia. Bacaan bagi imam adalah bacaan bagi dia. Nah. Akan tetapi hadis ini hadisun dhaif, hadis yang lemah. Nah, sekelompok para ulama ahlul hadis, ya, melemahkan hadis ini. Sehingga tidak bisa dijadikan sebagai dalil atau hujah, ya. Dalil atau hadis yang lemah, ya, tidak bisa dijadikan sebagai hujah. Kemudian pendapat yang kedua, makmum dia tidak wajib membaca Al-Fatihah pada sholat-sholat jahriyah. Tidak wajib membaca Al-Fatihah pada sholat-sholat jahriyah. Dan wajib membacanya pada sholat-sholat sirriyah. Dan ini pendapatnya jumhur. Mayoritas para ulama. Mereka berdalil dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-A'raf ayat 204 bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu, ya. Dan apabila dibacakan Al-Qur'an maka dengarkanlah baik-baik. Wa angsitu, dan perhatikan dengan tenang, yaitu diam. Yeah. Dan ini pendapatnya jumhur mayoritas para ulama. Kemudian pendapat yang ketiga menyebutkan bahwasannya membaca Al-Fatihah itu wajib bagi makmum baik dalam sholat sirriyah ataupun dalam sholat jahriyah. Nah, dan ini pendapat yang dipilih tadi oleh siapa? Hah? Pengarang kitab ini Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Nah, kata beliau tadi apa? Tentang wajibnya Al-Fatihah bagi makmum, qaulan ada dua pendapat. Asahuhuma, yang paling sahih dari keduanya, tajibu wajib. Nah, ini menunjukkan Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala merujukkan pendapat yang ketiga, bahwasanya makmum wajib membaca Al-Fatihah baik dalam sholat sirriyah atau dalam sholat jahriyah tanpa terkecuali, dan dibacanya di setiap rakaat. Dan ini pendapatnya Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Nah, dan juga ini pendapatnya Al-Imam Al-Auza'i rahimahullahu ta'ala. Bahkan ini juga pendapatnya Al-Imam Al-Bukhari, Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Mereka berdalil dengan hadis yang sudah kita baca pada pertemuan sebelumnya, yaitu hadis Ubadah bin Samit radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Nah, tidak ada salat bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Dalam riwayat, man lam la salata liman lam yaqra bi ummil kitab. Tidak ada salat bagi orang yang tidak membaca ummul kitab, yaitu Al-Fatihah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, dan di sini tidak ada na'am penyebutan sholat jahriyah atau sirriyah, ya. Nah, tapi beliau mengatakan la sholata, ya. La sholata. Nah, sholat dengan bentuk nakirah. La sholata, tidak ada sholat. Berarti ini umum, baik sholat jahriyah atau sholat sirriyah. Nah, bagi orang yang tidak membaca na'am Al-Fatihah, baik dia makmum, ya, atau munfarid, ya, atau imam. Nah, umum la solata, tidak ada solat. Liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Baik. Terus bagaimana tadi dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wa idza quri'al qur'anu fa ansitu, ya. Wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu. Apabila dibacakan Al-Qur'an maka dengarkan baik-baik dan perhatikan dengan tenang. Nah, ayat ini amun, umum. Nah, umum, sedangkan hadis ini apa? Khusus. Nah, sehingga ayat tadi amun makhsusun. Yang masih umum kemudian dikhususkan dengan hadis ini. Nah, artinya, nah, ini dikecualikan, yaitu membaca Al-Quran di dalam sholat, membaca Al-Fatihah di dalam sholat. Nah, karena hukumnya rukun dari rukun-rukun sholat, ya, maka harus dibaca. Nah, ayat tadi umum, sedangkan ini hadis khusus. Nah, baik. Dan ini pendapat yang rajih, ya, pendapat ketiga, pendapat al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala dan yang lainnya. Bahwasanya membaca Al-Fatihah bagi makmum hukumnya wajib baik dalam salat sirriyah atau dalam salat jahriyah, tidak ada perbedaan. Berdasarkan hadis tadi, la salata liman lam yaqra' bi Fatihatil Kitab. Tidak ada salat bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Juga yang menguatkan pendapat ini adalah riwayat yang datang dalam Sunan Abi Dawud, juga dalam Sunan At-Tirmidzi dan yang lainnya. Bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masih sahabat Ubadah bin Shamit ya, dari hadis sahabat Ubadah bin Shamit radhiyallahu taala anhu, bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melaksanakan salat subuh. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca Al-Qur'an di dalam salatnya. Fasakulat alaihil qiraah. Namun beliau berat ya ketika membacanya ya. Nah, karena terdengar di belakang juga ikut membaca ya, sehingga beliau merasa terganggu atau berat dalam membaca. Falamma faragha, ketika sudah selesai salat, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada para sahabatnya, kepada para makmum ketika itu, kata beliau, la'allakum taqra'una khalfa imamikum. La'allakum taqra'una khalfa imamikum. Boleh jadi kalian membaca di belakang imam kalian ya. Atau jangan-jangan kalian membaca Al-Quran di belakang imam kalian. Artinya beliau menegur ya. Ada di antara kalian yang membaca ketika sholat berjamaah tadi. Kulna, maka para sahabat menjawab, naam, iya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, memberi bimbingan kepada para sahabatnya, la taf'alu, jangan kalian lakukan lagi membaca Al-Quran di belakang imam, illa bifatihatil kitab, kecuali surat Al-Fatihah. Fa innahu la salatan liman lam yaqra biha, karena sesungguhnya tidak ada salat bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Nah, al-hadis rawahu Abu Dawud wa Tirmizi wal Baihaqi. Al-hadis sahih. Hadis ini menguatkan pendapat yang ketiga. Nah, beliau jelas dengan gamblang menyatakan, jangan kalian lakukan lagi itu membaca di belakang imam, illa, kecuali ya. Ada pengecualian, kecuali surat Al-Fatihah. Karena sesungguhnya tidak ada sholat bagi orang yang tidak membaca surat Al-Fatihah. Nah, dan ini umum, baik dia imam, munfarid atau makmum. Hadzah was-shawab, ini pendapat yang benar ya. Pendapat yang ketiga, bahwasannya makmum wajib membaca Al-Fatihah baik dalam sholat sirriyah atau dalam sholat jahriyah. Kapan dia membacanya makmum? Ya. Makmum dapat dia membaca di sela-sela diamnya imam. Ya. Nah, baik imam sebelum membaca Al-Quran, ya, atau ya, waktu yang ada antara Al-Fatihah dengan surat, ya, ataupun waktu yang ada antara surat dengan ruku, nah, sebelum ruku. Taib, atau ya, makmum boleh membaca setelah imam selesai membaca Al-Fatihah. Nah, setelah imam selesai membaca Al-Fatihah, maka makmum segera membacanya. Nah, hadzan, bacaan yang na'am, ya, apa ini, cepat, ya, dan dengan bacaan yang cukup didengar oleh dirinya sendiri, tidak dikeraskan, ya. Dan setelah selesai dia membaca Al-Fatihah, sudah. Nah, tidak perlu membaca surat yang lain. Nah, cukup membaca Al-Fatihah saja. Berdasarkan hadis tadi, la taf'alu illa bi Fatihatil Kitab. Jangan kalian membaca kecuali membaca surat Al-Fatihah. Nah, di dalam masalah nah, membaca Al-Fatihah bagi imam, ada satu masalah. Setelah kita sebutkan tadi bahwasanya makmum pendapat yang sahih, pendapat yang rajih, ya, makmum wajib membaca Al-Fatihah baik dalam sholat sirriyah atau dalam sholat jahriyah. Nah, dalam pembahasan ini memunculkan suatu masalah, yaitu masalah apabila makmum masbuk. Nah, makmum masbuk, ya, dan mendapati imam dalam keadaan ruku, apakah makmum tersebut mendapatkan satu rokaat, ataukah tidak? Nah, ya demikian, karena dia tidak membaca Al-Fatihah, nah, sehingga muncul masalah ini. Dan ini sudah kita bahas pada pertemuan-pertemuan sebelumnya dalam kitab sholat kalau enggak salah. Ikhtalafu, para ulama berselisih dalam masalah ini. Nah, baik, sebagian para ulama berpendapat bahwasannya makmum yang mendapati imam dalam keadaan ruku, kemudian dia ruku, maka dia tidak mendapatkan satu rokaat. Tidak mendapatkan satu rokaat berdasarkan keumuman hadis tadi. Apa hadis tadi? La solata liman lam yaqra' bi Fatihatil Kitab. Nah, juga berdalilkan dengan hadis yang lain dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu solatin lam yaqra' fiha bi ummil Quran fahiya khidaj. Semua sholat yang tidak dibaca padanya Al-Fatihah, ya, maka sholat tersebut khidaj, enakis, kurang, nah, tidak sempurna. Dan dalil-dalil yang lain. Dan ini pendapatnya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, ya. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala berdalil dengan na'am hadis tadi. Juga sebagian para ulama menyebutkan ini pendapatnya Abu Hurairah. Dari galangan para sahabat, ini pendapatnya Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya makmum sama saja dia mendapatkan imam ruku atau tidak mendapatkan ruku, kalau dia tidak baca Al-Fatihah, ya, maka tidak mendapatkan satu rakaat berdasarkan hadis tadi. La sholata liman lam yaqra bi fatihatil kitab, tidak ada sholat bagi orang yang tidak membaca al-fatihah. Ini pendapat pertama. Pendapat yang kedua menyebutkan bahwasannya man adrakal imama raki'an fakabbara wa raka'a wa amkana yadayhi min rukbatayhi qabla an yarfa'al imam ra'sahu minar ruku' faqad adraka ar-raka'ah. Orang yang dia mendapati imam dalam keadaan ruku'. Imam sedang ruku' ini ya. Perhatikan, imam sedang ruku', bukan imam sedang berdiri, bukan. Ya. Nah, kalau imam sedang berdiri kemudian engkau tidak membaca Al-Fatihah, ini masalah yang lain lagi. Nah, orang yang mendapati imam dalam keadaan ruku', masuk masjid imam ruku'. Kemudian dia bertakbir. Kemudian dia bisa ruku' bersama imam secara sempurna, ya. Nah, dia bisa menggenggam kedua lututnya ketika ruku', artinya sempurna ruku'nya sebelum imam mengangkat kepalanya dari ruku'. Maka orang seperti ini dia mendapatkan satu rakaat. Ini orang seperti ini mendapatkan satu rakaat. Baik. Dan ini pendapatnya jumhur, mayoritas para ulama. Mayoritas para ulama berpendapat dengan pendapat ini. Mereka berdalil dengan hadis Abu Bakrah. Hadis Abu Bakrah yang diriwayatkan oleh Al-Imamul Bukhari rahimahullahu taala. Bahwasannya Abu Bakrah radhiyallahu taala anhu, ya, beliau hendak mengikuti sholat berjamaah bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau masuk ke dalam masjid dalam keadaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang ruku. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang ruku, yaitu imamnya sedang ruku. Maka faraka'a qabla an yasil ila shaff. Maka Abu Bakrah dia ruku sebelum ya takbir, setelah itu ruku sebelum sampai ke shaff. Nah. Agar supaya apa? Agar supaya mendapatkan ruku bersama imam. Belum sampai di shaff sudah bertakbir kemudian ruku. Maka diceritakanlah hal ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau mengatakan zadakallahu hirsan, ya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menambah kesemangatanmu, ya. Nah. Tapi jangan diulangi. Nah. Ya. Tapi jangan diulangi. Al-hadis rawahul Bukhari, ya. Asyahid di sini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak menyuruh dia untuk mengulangi sholat. Nah, juga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di sini ya, tidak atau yang beliau larang di sini, ya, yang beliau larang di sini adalah apa? Ketergesa-gesaan, ya, ketergesa-gesaan. Nah, kemudian sampai-sampai belum nyampe ke shaf pun sudah takbir, ya, untuk mendapatkan ruku bersama imam. Nah, baik. Dan yang menjadi syahid dalam hadis ini, nah, kalau Abu Bakrah, ya, tidak meyakini bahwasannya mendapatkan ruku bersama imam itu mendapatkan satu rakaat, maka beliau tidak akan melakukan ini. Ya. Nah, kalau seandainya mendapatkan ruku bersama imam tidak mendapatkan satu rakaat, maka apa? Beliau tidak akan melakukan hal ini, tidak akan sampai ruku sebelum masuk shaf. Ya. Namun beliau lakukan ini karena, nah, beliau berpendapat ruku bersama imam, ya, atau orang yang mendapati ruku bersama imam maka dia mendapatkan satu rakaat. Nah. sehingga beliau rukuk walaupun sebelum masuk ke dalam shaf. Namun rukuknya beliau sebelum masuk ke dalam shaf ini ditegur oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan diulangi lagi. Ya. Nah, hanya saja beliau tidak memerintahkan Abu Bakar untuk mengulangi sholatnya. Nah. Dan tidaklah Abu Bakar melakukan ini kecuali beliau berpendapat bahwasanya orang yang mendapati imam dalam keadaan ruku kemudian dia ruku, maka dia mendapat satu rakaat. Yang beliau kejar adalah rakaat tadi, sehingga beliau sampai ruku sebelum masuk shaf. Baik. Sehingga mana yang rajih dari dua pendapat tersebut? Ar-rajih, yang rajih adalah pendapat jumhur mayoritas para ulama. Taib. Sisi yang menjadikan pendapat jumhur itu lebih kuat adalah bahwasanya hadis tadi, la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab, tidak ada salat bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Ini masih bersifat umum. Sedangkan hadis Abi Bakrah tadi khusus, ya. Nah, khusus tentang orang yang mendapati imam dalam keadaan ruku. Kemudian dia ruku. Nah, dan terhitung satu rakaat. Nah. Juga yang menguatkan pendapat ini adalah riwayat yang datang dari Zaid bin Wahab. Kata Zaid bin Wahab, kharajtu ma'a Abdullah ibn Mas'ud min darihi ilal masjid. Aku keluar bersama Abdullah bin Mas'ud dari rumahnya menuju ke masjid. Falamma tawassatna al-masjid, ketika kami sampai di tengah masjid, ya. Raka'al imamu fakabbara Abdullah wa raka'a wa raka'tu. Ketika kami sampai di tengah masjid, imam takbir untuk ruku. Ya. Maka Abdullah bin Mas'ud juga ikut bertakbir dan ruku, ya. Dan aku pun ikut ruku. Thumma masyaina rokiina. Kemudian kami berjalan sambil ruku menuju ke shaf. Hatan tahina ila shaf, sampai kami bergabung dengan shaf. Hina rafa al qaum ruusahum. Sampai di shaf, maka kaum sudah mengangkat kepala mereka. Tapi Zaid bin Wahab dan Abdullah bin Mas'ud mendapatkan ruku bersama imam. Falamma qada, ketika sudah selesai salat. Falamma qada al-imam as-salata qumtu wa ana ara anni lam udrik. Ketika sudah selesai salat, maka aku berdiri, kata Zaid bin Wahab. Aku berdiri karena aku berpendapat aku tidak dapat satu rakaat. Fa akhadha Abdullah biyadi, maka Abdullah bin Mas'ud menarik tanganku, wa ajlasani, dan mendudukkan aku. Tsumma qala, kemudian beliau berkata, innaka qad adrakta, sesungguhnya engkau telah mendapati rakaat tadi. Riwayat ini ada dalam Sunan Al-Baihaqi, juga ada dalam Musannaf Ibnu Abi Syaibah alaihim rahmatullah. Sehingga ini juga adalah pendapatnya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Juga di antara dalil yang menguatkan atau hujah yang menguatkan pendapat ini adalah ucapan Abdullah bin Umar. Kalau tadi riwayat Abdullah bin Mas'ud, sekarang Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar, beliau pernah mengatakan, man adrakal imam raki'an, barang siapa yang mendapati imam dalam keadaan ruku. Perhatikan, dalam keadaan ruku. Faroka'a, kemudian dia ruku. Qabla an yarfa'al imam ra'sahu, sebelum imam mengangkat kepalanya. Faqad adrakatil karokah, maka dia telah mendapatkan rakaat tersebut. Ini ucapan Abdullah bin Umar. Ucapan Abdullah bin Umar juga ada dalam Sunan Baihaqi dan Musannaf Ibnu Abi Syaibah alaihim rahmatullah. Sehingga pendapat yang kuat, pendapat jumhur mayoritas para ulama. Nah, bahwasanya orang yang mendapati imam dalam keadaan ruku, kemudian dia ruku sempurna bersama imam, maka dia telah mendapatkan satu rakaat. Namun di sini ada tanbih bahwasanya ini adalah khusus orang yang mendapati imam dalam keadaan ruku. Kalau kita mendapati imam dalam keadaan berdiri, ya, kemudian tidak lama imam ruku, ya, kita ikut ruku, apakah kita dapat satu rakaat? La, tidak. Nah, kenapa? Karena kita tidak membaca Al-Fatihah dalam keadaan kita berdiri. Nah, mendapati imam dalam keadaan berdiri. Nah. Juga di antara kesalahan adalah seorang yang mendapati imam dalam keadaan ruku, ya, kemudian dia takbir, dia masih memaksakan diri untuk baca Al-Fatihah. Nah, padahal dia mendapati imam dalam keadaan ruku. Nah, yang semestinya apa dia? Takbir langsung ruku. Nah, baik, karena orang yang mendapati imam dalam keadaan ruku, kemudian dia bisa ikut ruku sempurna bersama imam, maka dia mendapatkan satu rakaat. Kemudian, jika seorang ragu, apakah tadi mendapatkan ruku bersama imam secara sempurna ataukah tidak? Pas ruku, apakah imam masih ruku ataukah sudah mengangkat kepalanya? Jadi ragu. Nah, kalau ragu seperti ini, maka hukum asalnya dia tidak mendapatkan satu rakaat. Hukum asalnya dia tidak mendapatkan rakaat tersebut. Kalau dia ragu apakah ruku bersama imam ataukah tidak, apakah dia ruku sebelum imam mengangkat kepalanya ataukah setelah imam mengangkat kepalanya, ragu, maka dia belum atau tidak mendapatkan satu rakaat. Baik. Ada tanbihun muhim, ini tanbih yang penting, ya. Nah, agar supaya seorang tidak bermudah-mudahan mendapatkan imam berdiri. Nah, kemudian dia tidak membaca Al-Fatihah, ya. Kemudian dia menganggap hal tersebut, nah, telah mendapatkan satu rakaat bersama imam. Baik. Nah. Demikian karena semua riwayat-riwayat tadi yang disebutkan tadi adalah tentang orang yang mendapati imam dalam keadaan ruku, kemudian dia ruku bersama imam, maka yang seperti inilah yang mendapatkan satu rakaat. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Ini yang bisa disampaikan pada malam hari ini. Nah, kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin.